Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أعزكم الله الحمد لله hari ini tanggal 27 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau tanggal 24 November 2019, kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah, di mana Ad-Durusil Muhimmah li Ammatil Ummah ini ditulis oleh Syekh bin Bas rahimahullah dan diberikan penjelasan di sini oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, dan kita sampai pada halaman 51 di kitab aslinya dan di kitab PDF-nya halaman 47 selisih 3 halaman. Kemarin kita membahas tentang syahadat, persaksian tentang wa alla yu'badallahu illa bima syarallahu Azza wa Jal wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, tentang konsekuensi syahadat kepada anna Muhammad Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jal. Maka disebutkan di sini di halaman 48 sebelumnya adalah syahadat anna Muhammad Rasulullah, persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini mempunyai konsekuensi apa? Tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wa istinabu manaha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syarallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Jadi ada konsekuensi. Yang pertama, konsekuensinya adalah tentang syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Azza wa Jal, yaitu adalah tasdikuhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang Rasulullah SAW kabarkan. Rasulullah SAW mengkabarkan akan ada kelak datangnya Dajjal, maka kita yakini. Ada juga tentang yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, itu pun kita yakini dan sekarang sudah ada. Itu kita membenarkan apa yang Nabi SAW katakan. Begitu juga Nabi SAW mengatakan apa? Sinfani min ahlil nar lam arahuma. Ada dua kelompok yang belum aku pernah lihat. Itu pada zaman Nabi SAW dua kelompok ini tidak ada, atau dua golongan manusia ini enggak ada. Ya. Yaitu pertama apa? Ya. Jadi sinfani min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahu siyatul baqar yadribu bihan nas. Orang yang dia itu punya cemeti, mencabuk ya. Apa artinya? Dia punya ekor dari sapi untuk cambuk. Tapi maksudnya di sini adalah pemimpin yang diktator, pemimpin yang dolim, pemimpin yang A'immatul mudillin disebutkan dalam lafaz yang lainnya, para pemimpin yang zalim, yang sesat. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada pemimpin-pemimpin kita hidayah dan juga amanah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya. Nah, begitu juga, itu yang pertama. Yang kedua adalah wanisa ukasiyatun ariyatun mumilatun kaasnil bukhtil ma'ilan la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha inna rihaha yajidu min masyri kada wa kada. Yaitu perempuan yang berpakaian lengkap tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak bisa mencium bau wangi surga dari jarak sekian-sekian. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa si Nabi SAW, apa yang Nabi SAW katakan itu adalah benar. Dan banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Kemudian juga apa? Wastinabu manaha anhu wa ta'atuhu fima amar. Wa ta'atuhu fima amar. Dan taat dengan apa yang Nabi SAW perintahkan. Nabi SAW perintahkan apa? Tentang apa? Ya, tentang misalnya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk menyeru kepada manusia agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi benar-benar kecuali Allah Azza wa Jalla, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Ya, sebagaimana tadi yang hadis yang kita bacakan tadi. Sehingga di situ kaitannya dengan apa? Kita mentaati apa saja yang Rasulullah SAW perintahkan, kita perintah. Sebagaimana wa sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihatku salat. Maka salatnya seseorang harus mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh salatnya inovasi. Membuat-buat sendiri, menambah-nambah sendiri. Wastinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhkan diri dari apa yang Nabi SAW itu larang. Dan begitu pula wa alla yu'badallahu illa bima syara'allahu wa rasuluhu. Allah Azza wa Jalla itu tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Paham jam di sini? Ini konsekuensi tentang apa? Persaksian. Bahwasanya tidak ada bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Nah, di sini sekarang kita masuk pada halaman 51 atau di PDF 47. Wa syahadatani syahadatu an la ilallah wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah alaihima qiyamuddin ya kullihi ya alaihima qiyamuddin kullihi. Fa la ilaha illallah ta'ni al-ikhlas wa Muhammadun Rasulullah sam ta'ni mutaba'ata. والدين إنما يقوم على الإخلاص للمعبود عز وجل والمتابعة لرسول صلى الله عليه وسلم كما قال فضيل بن عياد في معنى قوله تعالى في معنى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا عال وما أخلصه وأصوابه. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة فالخالص ما كان لله عز وجل وهذا مدلول لا إله إلا الله والصواب ما كان على السنة وهذا مدلول محمد رسول الله. Nah, kita selesaikan dulu paragraf ini. Jadi kita targetnya adalah membaca satu paragraf, kemudian diterjemahkan, kemudian dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Pun kalau antum menganggap bahwasanya paragraf itu belum antum fahami, antum boleh bertanya. Ya, itu senantiasa menjadi rumusan ketika kita mempelajari kitab. Ya, kitab apa saja. Selesaikan satu paragraf, antum faham atau tidak apa yang antum baca. Kalau antum tidak faham, bertanya. Paham lah sampai sini. Kita ulangi. Wa syahadatani, dan dua persaksian, yaitu syahadatu an la ilallah, ya, syahadatu an la ilallah wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah alaihi ma qiyamuddin kullihi. Dengan kedua persaksian, bahwasanya yang pertama saksi tidak ada ilah yang berhak dibandingi dengan benar kecuali Allah, dan yang kedua persaksian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya, maka dengan keduanya itu agama itu menjadi tegak seluruhnya. Fa la ilaha illallah, dan tidak ada ilah yang berhak dibandingi dengan benar, itu maksudnya ta'ni, yang dimaksud di situ adalah al-ikhlas. Apa? Ikhlas. Sekarang definisi ikhlas itu apa? Mason. Ikhlas. Tidak mengharapkan balasan. Kayak motonya guru. Terus Mas Pung, apa Mas Pung? Ikhlas itu apa? Melakukan dengan penuh hati tanpa tendensi. Pak Budi. Semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Ayo. Kemudian Tairawan, gimana? Perbuatan yang hanya dilakukan karena Allah. Ya. Mas Gatot. Orat. Segala amalan yang dilakukan dengan mengharap balasan dari Allah. Ayo. Bos Mustajab. Ya, salam. Murni tanpa kesyirikan. Mas Widat, apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Masya Allah. Pak Kun. Hmm. hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Aywa. Mas Son, sudah benar dit kaget omong pindho itu memang seperti itu, jadi kaki jadi di situ ikhlas itu dijelaskan para ulama adalah sidqul abdi fit taujihihi ilallahi i'tiqadan wa amalan. Benarnya seorang hamba dalam benarnya atau jujurnya seorang hamba dalam mengarahkan segala keyakinan, segala amalan ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu sidqul abdi fi tawjihihi ilallahi i'tiqadan wa amalan. Ini definisi secara umum tentang ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah sidqul abdi fi tawjihihi ilallah. Ya. I'tiqadan wa amalan. Begitu juga ketika dikaitkan dengan ikhlas secara makna, ya, maka di situ adalah ikhlas itu adalah semata-mata mengharap wajah Allah. Ya, tadi semuanya rata-rata hampir benar semua. Tapi terkadang ketika mendefinisikan, antum mendefinisikan dengan rasa, bukan dengan ilmu. Ya, terkadang antum itu mendefinisikan atau kita mendefinisikan dengan rasa, bukan dengan ilmu. Nah, makanya disebutkan di sini ta'ni al-ikhlas. Artinya apa? Syahadat yang pertama, ya, ungkapan yang syahadat yang pertama bahwasanya syahadatu adla illallah, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar, itu mengandung ikhlas. Wa Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ta'ni al-mutaba'ata. Yang dimaksud di sini adalah apa? Mutaba'ah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad-dinu innama yakumu 'ala al-ikhlasi lil-ma'budi 'azza wa jalla wal-mutaba'atu. Ya. 'Ala al-ikhlasi lil-ma'budi 'azza wa jalla wal-mutaba'ati li-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini agama ini menjadi lurus, tegak, kuat apabila seorang itu melakukan ikhlas terhadap apa yang diibadah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wal mutaba'ah, meneladani, mengikuti dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kama qala Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama yang meninggal tahun 187 Hijriah. Al-Fudail bin Iyad. Jangan lupa Al-Fudail bin Iyad. Itu 6 tahun meninggal setelah Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak 181. Paham sini? Nah, Al-Fudail bin Iyad mengatakan fi makna qawlihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Maksudnya di sini ahsanu amala, sebaik-baik amalan, maksudnya di sini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paham sampai di sini? Ini definisi, deskripsi, penjabaran dari Al-Fudail bin Iyad terhadap firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mulk ayat 2, dan itu intinya dalam menjelaskan kenapa manusia itu diciptakan ada yang kafir dan ada yang mukmin muslim. Paham? Yaitu untuk diuji. Ya. Di mana di situ qala akhlasuhu aswabuhu. Fudail bin Iyad mengatakan tentang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maksudnya di sini paling baik amalannya adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, wa aswabuhu, dan yang paling benar. Qila ya Aba Ali, dikatakan wahai Aba Ali, ya, kunyahnya, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa itu maksud dari paling ikhlas dan paling benar? Qala, beliau menjawab, innal amala idza kana khalisan walam yakun sawaban, sesungguhnya amalan itu bisa jadi apabila dia ikhlas belum tentu dia benar. Walam yukbal, ya, lam yukbal, itu pun tidak akan diterima. Niatnya ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Nah, kenapa tidak diterima? Ada yang tahu jawabannya? Tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Baik itu tidak kemudian dicampur antara baik dan buruk. Tidak. Baik itu adalah baik campur baik. Enggak ada baik campur buruk. Paham enggak sih? Ya. Ini adalah dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lainnya. Sehingga di sini ketika antum lihat, ya, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, suatu amalan apabila dia ikhlas, ya, namun tidak benar, itu tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, begitu pula sebaliknya, kalau dia itu sawab, ya, sawab benar dalam melakukan suatu amalan sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Allah dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun walam yakun khalisan, tapi tidak ikhlas, lam yukmal, maka tidak akan diterima. Sebagaimana apa? Ya, artis-artis karpetan. Kopretan nih, bukan karpetan. Artis-artis kopretan. Itu mereka mengaku hijrah, mengaku berubah, tapi perubahan mereka hanya dari satu popularitas ke popularitas yang lainnya. Ya, dan itu lihat berapa banyak orang-orang yang ingin hijrah tapi berhenti di jalan, balik lagi ke selera asal. Nasallahu alaihi wasallam. Maka kaitannya tentang ikhlas dalam ibadah itu kaitannya menyeluruh. Dan jangan lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka ikhlas dalam beribadah, dalam menuntut ilmu syar'i, dan dimudahkan mereka untuk mendatangi kajian ilmu. Ya, karena berapa banyak orang-orang dari saudara-saudara kita yang mereka itu menjadi malas karena kita lupa untuk mendoakan kebaikan kepada mereka. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Fulan dulu semangat, sekarang tidak semangat. Kenapa? Bisa jadi kita kurang mendoakan kebaikan kepada dirinya. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemudahan kepada ikhwan-ikhwan di kota Magelang dan sekitarnya, dan juga kaum muslimin yang lainnya untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Ini makanya selipkan doa kebaikan, selipkan doa kebaikan, dan selipkan doa kebaikan untuk apa? Yang pertama untuk diri antum sendiri. Yang kedua, baru semoga itu bermanfaat buat saudara-saudara kita yang kita doakan. Ya, bidhahril ghaib ya, tanpa sepengetahuan. Tidak kemudian diutarakan, "Wah, aku tak dongake. Kamu sudah saya doakan lho." Itu enggak perlu. Ya, enggak perlu. Tapi terkadang dibutuhkan seperti itu untuk mencontohkan, itu boleh. Tapi tidak setiap saat. Wow, Senin tak tungake, Kamis tak tungake, Sabtu tak tungake. Kurang apa meneh toh? Nah, ini enggak perlu. Maka ini tentang apa? Amalan ikhlas tapi tidak benar tidak diterima. Benar tapi tidak ikhlas pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban. Sampai amalan itu menjadi ikhlas dan benar. Jadi yang diterima itu dua kesatuan itu, tidak sendiri-sendiri. Wal khalisu, al khalis, ya, itu adalah makana lillahi, apa saja yang diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla. Wassawabu makana ala sunati, dan arti sawab ini adalah apa yang dia berada di atas sunnah, dia berpijak dengan sunnah Nabi SAW. Fal khalisu makana lillahi, khalis itu adalah apa yang dia dasari atas Allah Azza wa Jal. Wahada madlulun la ilah madlulu la ilaha illallah. Wassawabu makana ala sunnati wahada madlulu Muhammadin Rasulullah. Madlul maksudnya di sini ini yang ditunjukkan, ya, ditunjukkan bahwasannya ikhlas itu adalah, ya, diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan tentang apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makana ala sunnati. Ya. Kalau ya berdiri di atas sunnah, tegak di atas sunnah, maksudnya di sini adalah apa? Ini yang dituju dari apa? Muhammad Rasulullah, persaksian. Yang pertama persaksian la ilaha illallah, maka di sini adalah apa? Tentang ikhlas. Sedangkan makana ala sunnati, yaitu kaitannya dengan sunnah Nabi SAW, maka itu adalah persaksian bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa'ala hataini kalimataini qiyamud dinillahi wa an hataini kalimataini yus'alul awwaluna wal akhirun. Mada kuntum ta'budun? Wa jawabuhu la ilaha illallah. Tsani, mada ajabtumul mursalin? Jawabuhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalu al-ikhlasu wa tsani al-mutaba'atu. Antum lihat di sini. Wa ala hataini kalimataini, dan dua kata, ya, yaitu qiyamuddinillahi, tegak agama Allah Azza wa Jalla itu, wa an hatainil kalimataini yus'alu awwaluna wa akhirun. Dengan dua kata ini akan ditanya yang pertama dan yang terakhir. Yaitu apa? Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian itu dulu beribadah? Kalian beribadah kepada siapa? Wa jawabuhu, jawabnya adalah la ilaha illallah. Paham sini? Ya, ketika ditanya, kalian itu beribadah kepada siapa toh? Kepada, ya, jawabannya adalah la ilallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Yang kedua, mada ajab tumur mursalin. Apa yang menjadi ajab tumur mursalin? Ya, tentang apa? Artinya di sini, engkau itu mengakui nabi yang diutus kepadamu itu siapa? Jawabnya adalah Muhammad Rasulullah. Jawabannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-awwalul ikhlas. Yang pertama itu maknanya ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Itu mutaba'ah itu apa, Mason? Hah? Mutaba'ah. Mengikuti. Ya. Bukan diambil dari taba'ah. Taba'ah. Ini mengikuti. Terus kemanapun berada, mutaba'ah. Sama halnya ketika ada ya akhi la takun mutabatul akhbar. Wahai saudaraku, jangan engkau jadi orang yang senantiasa mengikuti berita. Capek antum itu. Enggak kok, cuma sekilas-kilas saja kok. Iya, tapi itu nanti mengganggu konsentrasi antum. Bahkan ketika antum sholat, mau Qurannya kok ngomong ini ya, wah Facebooknya kok ini ya, wah terus itu semuanya, ya, ide-ide gila itu akan muncul begitu saja ketika antum sholat dan tidak pernah merasakan tenang dalam sholat. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ya. Qala rahimahullah, Syaikh bin Bas rahimahullah mengatakan, "Tsumma yubayyinu lit-talibi baqiyatu arkanil Islamil khamsati wa hiya as-salatu waz-zakatu was-shaumu Ramadan wa hajjul baitil haram liman istata'a ilaihi sabila." Ya. Kemudian dijelaskan kepada talib tentang sisa dari rukun Islam yang lainnya, yang lima, yaitu sholat, zakat, puasa, Ramadan, haji. Ya. Haji, hajinya di mana? Pakistan, India, Bangladesh? Bukan. Hajinya di Baitul Haram, Mas. Di Mekah. Ya. Makanya bagaimana mungkin orang itu membenci tanah haram sedangkan mereka punya kewajiban untuk mendatanginya. Aneh kan? Berapa banyak orang ingin menghancurkan Saudi. Ya, karena tidak senang dengan seperti itu. Jadi Abraha itu menjelma kepada banyak pemimpin. Ingin agar apa yang ada di dalam Masjidil Haram itu hilang. Contohnya yang kecil-kecil adalah as-salatu, az-zakah, was-shaum Ramadan dan puasa bulan Ramadan dan haji ke Masjidil Haram. Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Nah, sarahnya insyaallah pada pekan yang akan datang. Ya. Insyaallah habis ini kita akan melanjutkan dengan kitab Hilyah, syarah Hilyah Thalabul Ilm. Ada pertanyaan? Yang apa? Oh, tadi yang disampaikan Syaikh bin Baz. Mada ajab tul mursalin. Dengan apa engkau itu menjawab utusan? Artinya nabi yang diutus untukmu itu siapa? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Jadi di situ adalah tentang Mada kuntum ta'budun, mada ajabtum mursalin. Jawabannya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ini tentang konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Dan semoga Allah Jajal itu memudahkan kepada kita untuk konsekuen memegang syahadat kita sampai Allah mewafatkan kita. Dan juga kepada kaum muslimin dimudahkan. Begitu juga kepada anak dan istri kita dan keluarga kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmatullahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.